Kemudian berikutnya tegak hujjah. Walaupun orang sekalian, antum boleh pikir hujjah sudah sampai, tapi dia gak ngerti. Apalagi kita orang Indonesia nih, betul tidak? Ada orang sholat puluhan tahun gak ngerti apa yang dibaca dalam sholatnya, betul tidak? Apa yang maksudnya? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriki wal maghribi. Ngerti gak itu? Dia baca komat kamit, tapi gak ngerti apa yang dia baca, betul tidak? Dan itu menyebabkan mandulnya sholat. Karena kata Rasul, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau dia ngerti, sholat yang dia ikrarkan seperti itu pasti akan menghalangi dia dari perbuatan kemungkaran. Ya Allah, jauhkan aku dari kesalahan dan dosa sebagaimana jauhnya barat dan timur. Mantap gak? Bayangkan barat dan timur, masyrik dan maghrib, berapa kilometer pak? Kan jauh sekali tuh. Yang Mbok Yaw setelah sholat itu dia mampu kendalikan, dia dengan riba, dia dengan korupsi itu jauh dong, betul tidak? Riba itu harus dia jauhkan. Dia di timur, dia di barat. Korupsi itu di timur, dia di barat. Begitu semestinya. Jadi tidak boleh ada orang sholat korupsi itu. Nggak beres namanya, nggak ngerti sholat. Mandul sholatnya. Karena berarti nggak ngerti dia. Cuap-cuap tapi nggak ngerti. Betul tidak? Jadi para sekalian, tegak hujjah itu yang dimaksud adalah dia sampai dan sangat rasional, dia ngerti apa yang dia dengar itu. Inna dina indallahil Islam. Di pembuktian WhatsApp beberapa hari yang lalu ada berita bahwa seorang ahli saraf Amerika masuk Islam, para sekalian, nggak sembarangan, aset ahli saraf neurologi Amerika masuk Islam. Karena apa? Karena dia melihat keajaiban sujud. Kata dia, sujud itu subhanallah adalah mampu menjadikan seluruh saraf teraliri oleh darah. Sementara saraf-saraf kepala itu ada yang tidak bisa dialiri oleh darah kecuali oleh sujud. Itu orang barat itu. Terbukti secara ilmiah masuk Islam, Pak. Subhanallah. Berarti ngerti kan? Jadi, para sekalian, kalau kita lihat hujjah itu bukan sekedar nyampe, tapi harusnya adalah orang itu mengerti. Apalagi kita misalnya ngerti bahasa Arab atau mengerti terjemahannya. Dan sehingga kita harus tahu bahwa kenapa orang itu saum. Jangan sekedar saum itu hanya merupakan kewajiban. Beda dengan orang yang sekedar saum wajib, titik. Berikutnya, dengan saum itu adalah Allah mewajibkan pada kita sebagai hambanya. Ada lagi, orang saum ternyata bahwa dia disuruh untuk mengendalikan hawa nafsunya. Bukan hanya itu, pikirnya dikendalikan. Orang yang sudah punya paham kualitas seperti itu, maka tentu beda. Tetapi standar minimal hujjah adalah minimal dia ngerti apa yang dimaksud dengan hujjah itu. Tapi kalau orang itu gak ngerti, bagaimana orang itu? Kata dia gak ngerti. Terus antum, kamu kafir. Ya tapi gak ngerti. Coba bayangkan, antum zalim bukan namanya. Ya, tidak. Harusnya kita jadikan orang itu selamat, tetapi jadi orang itu kualat. Karena apa? Karena berhak atas kutukan Allah SWT dengan hukum kafir itu. Terakhir, tidak bertakwil. Tadi ada pertanyaan. Nah, tidak bertakwil itu tidak, kata dia, saya misalnya gitu. Ada orang mengatakan masuk itu untuk memperbaiki sedapat mungkin karena tidak ada jalur. Hewan sekalian, misalnya di Indonesia ini, misalnya. Ini saya bukan mengatasnamakan mereka, tidak. Demokrasi mungkin tadi saya sedikit menambahi. Tadi saya tidak mau menambahi karena saya belum bicara, ya tidak. Jadi tiba-tiba bicara jadikan makanya saya bicara dulu baru sekarang tambahi. Hewan sekalian, demokrasi itu kufur, demokrasi itu syirik. Jangan ragu. Kalau demos kratos, artinya kekuasaan di tangan rakyat, itu kan sama dengan sekutu Allah, betul tidak? Penguasa di dunia ini siapa? Siapa penguasa di dunia ini? Siapa? Allah. Ketika ada keyakinan bahwa ada penguasa lain selain Allah, namanya apa? Syirik, betul tidak? Udah, jangan ragu. Demokrasi itu syirik, betul tidak? Kemudian, ketika mengatakan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, betul? Berarti Tuhan itu adalah rakyat. Kalau ada keyakinan ada Tuhan selain Allah, namanya apa? Wah, sudah, jadi gak usah berdebat. Itu syirik, itu kufur. Jadi berdebatannya bukan urusan demokrasinya boleh atau tidak boleh. Indonesia ini, para orang sekalian, yang menjadi sejak berdiri awal ini adalah katanya bahwa kekuasaan itu di tiga pihak. Ini bukan Islam ini, bukan Islam, tetapi Indonesia menyatakan trias politika bahwa kekuasaan itu ada di tiga. Betul tidak? Ini bukan Islam, tapi ada di Indonesia yang antum sehari-hari berhadapan dengan itu. Nah bisa tidak? Gitu. Satu ada namanya legislatif, dua namanya eksekutif, tiga namanya yudikatif. Betul. Itu antum nggak bisa lari, itu orang kita warga Indonesia kok. KTP kita Indonesia, uang kita rupiah, betul tidak? Nah bisa. Nah sementara hukum itu keluarnya dari legislatif, dilaksanakan oleh eksekutif. Kan begitu itu perjalanannya begitu. Katanya itu kufur. Ya sekarang antum merubahnya gimana? Merubahnya gimana? Ya kita misalnya, bagi kita matan bukan anggota DPR, anggota MPR, ya kita di luar aja merubahnya. Mungkin, betul tidak? Siapa yang sementara undang-undang itu keluarnya dari DPR dan dari MPR. Betul tidak? Itu yang berlaku. Walau antum ngotot, antum akan masuk penjara. Antum akan dipanggil, dimasukkan penjara. Dan bukan urusan takutnya, tapi antum tidak prosedural, tidak sistematis berpikirnya, tidak struktural dalam berpikir, berarti nyaris kayak kurang terpelajar, betul tidak? Karena di Indonesia ini yang berlaku itu bukan kita meyakini, itu bukan dari Islam jelas, betul? Tetapi itu yang berlaku, antum dihadapkan pada perkara itu, gimana cara nyikapinya, betul? Nah, oleh karena itu tidak dibawa ke ranah urusan demokrasi, tapi urusan dibawa kepada mana yang lebih ringan madorotnya, paling itu. Nah, ketika itu ditentukan, artinya masuk ke urusan ijtihad. Dan orang yang masuk ke sana, mungkin saya tidak melegalkan karena saya tidak punya kepentingan sama sekali. Ya. Tadi ada yang mungkin jadi kafir, ada yang mungkin jadi zalim, ada yang mungkin jadi fasik. Biarkan Allah SWT yang menghukumnya, tetapi paling kita berharap mudah-mudahan kalaupun memaksakan diri masuk, harusnya ada kontribusi positif bagi kaum muslimin. Sebab kalau tidak, dia sama dengan membakar dirinya, tetapi belum tentu menerangi orang lain, betul tidak? Seperti itu. Dia sudah jelas masuk adalah ke dalam sistem yang bukan Islam, sementara dia tidak memberi manfaat pada Islam dan muslimin. Apa maksudnya? Nah, demikian. Waktu kita sudah habis, Pak. Jadi, sementara masih banyak nih, jadi saya cukupkan ya. Mungkin lewat tanya jawab kita bisa membuat semakin jelas. Demikian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tariku lissalah tula hayati, begitu. Meninggalkan sholat sepanjang hidupnya, kafir. Kata Rasulullah SAW, al-ahdul ladhi bainana wa bainahum as-salah. Pembeda antara kita dengan orang kafir itu sholat. Faman tarokaha, barang siapa yang meninggalkannya, faqad kafar, maka dia telah kafir. Kalau dia mengatakan bahwa dia yakin sih tahu bahwa itu adalah wajib, betul tidak? Maka itu tidak perlu diperselisihkan. Orang itu kafir. Kalau orang itu mengatakan bahwa, kata dia, ngapain sholat segala? Sholat, nggak sholat, sama aja. Katanya nggak merubah nasib. Misalnya, na'udzubillah min dzalik, begitu, betul tidak? Kafir itu orang. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ada lagi yang menggampangkan, nanti aja deh kalau udah dapat kerjaan sholatnya, ya tidak. Udah dapat kerja, nanti kalau udah punya istri, ya tidak. Udah punya istri, nanti kalau sudah punya anak, nanti kalau sudah pensiun, tapi nanti kalau sudah mati. Orang sekalian, orang seperti itu namanya tahawunan. Tetapi orang sekalian, hukum mazhab 4 terhadap orang yang meninggalkan sholat, hanya Imam Abu Hanifah, hadza mazhab Hanafi, yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu hendaknya orang itu yuhbas hatta yamut. Kalau bahasa kita yuhbas itu maksudnya masukkan penjara sampai mati. Bayangkan Pak, orang di Indonesia ini gimana Pak kalau diterapkan begini? Ya tidak. Orang-orang di Indonesia gimana ya kalau orang yang tidak sholat? Wah, penuh untuk penjara, betul tidak? Karena tidak sedikit orang yang tidak sholat. Makanya negara gak akan ngurusin. Negara tidak ngurusin orang tidak sholat. Nah, pada sekarang begitu. Menurut Imam 3, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka itu yang meninggalkan saya itu harus yuktal haddan, harus dibunuh dengan hukuman had. Kalau begini kenyataannya, maka dikaitkan dengan akidah, maka orang itu adalah dihukum seperti orang murtad. gitu. Jadi berbahaya. Karena itu mari kita sholat, biasakan sholat dari mulai kecil. Kata Rasul, biasakan dari mulai 7 tahun. Muru auladakum bis sholati li sab'in. Ajarkan anak-anak kalian sholat sejak dia usia 7 tahun. Wadribuhum li asrin. Pukul jika 10 tahun masih belum mau sholat. Untuk apa? Padahal 10 tahun kan belum balik. Maksudnya untuk melenturkan, untuk membiasakan, untuk menjadikan anak itu ringan dan refleks terbiasa melakukan sholat. Nah, berarti kembali kepada pendidikan. Pendidikan orang tua, pendidikan yang ada di sekolah, dan seterusnya. Jadi, ketika ini tidak ditekankan, betul tidak? Di sekolah tidak ditekankan, di rumah orang tuanya sibuk, akhirnya terbiasa meninggalkan sholat kan? Begitu dia sudah jadi orang, terbiasa dengan meninggalkan sholat. Sudah gitu di Indonesia tidak diterapkan hukum Allah, selesai. Jadi sholat tidak ada hukum tentang sholat, seolah-olah sholat dan tidak sholat sama saja. Tapi yang jelas hukum tentang sholat para ulama jelas sekali. Orang yang tidak sholat menurut madhab imam 3 itu adalah harus dieksekusi seperti eksekusi orang murtad. Demikian. Ya, itu aja. Para jamaah sekalian, mau ditambung dulu? Silahkan. Bagaimana hukumnya orang yang bekerja dengan resiko pekerjaan itu dia membela orang kafir, misalkan seperti polisi atau advokat, pengacara, dia karena pekerjaannya dia harus membela orang kafir. Apakah dia otomatis? Tapi dia membela akidahnya, tapi membela secara dia sebagai manusia ya. Ya, jadi apabila seorang melakukan pembatal keislaman, Pak ya, melakukan pembatal keislaman, apakah sadahnya? Melakukan pembatal keislaman gitu ya, melakukan kekufuran, apakah syahadatnya batal? Ya, mengancam, tetapi harus melalui prosedur gitu. Jangan misalnya ada orang melakukan kekufuran langsung, kamu kafir, oh enggak boleh, tidak boleh sembarangan. Tidak boleh sembarangan, sembrono, tasarru' di dalam memvonis seseorang kafir. Walaupun orang itu melakukan kekufuran. Tetapi harus sampai kepada vonis hukum yang berkonsekuensi tadi itu, betul tidak? Harus melalui proses. Nah, yang benar adalah jika melihat saudara kita melakukan kekufuran, kita harus ingatkan, kita harus dakwahi, kita harus perbaiki, kita harus bimbing. Dia kan saudara kita, betul tidak? Nah itu yang dimaksud. Bukan kemudian begitu ini langsung kita kafirkan. Tidak. Bahkan ada dalam syariat itu disebut namanya yustatabu wa illa qutil. Seseorang apabila melakukan kekufuran, maka ada waktu untuk dia memperbaiki diri. Dituntut supaya dia, kamu tobat kamu. Tobat segera. Kata dia misalnya, na'udzubillah misalnya, dia membangkang, apaan tobat segala gitu kan. Misalnya, na'udzubillah. Maka orang itu kutil, ini dalam hukum Islam ya, orang itu berarti murtad, halal darahnya. Tapi kalau orang itu memperbaiki diri, oh ya gitu ya, waduh saya gak tahu misalnya, oh gitu Pak, saya baru dengar, oh gitu misalnya dia seinsaf, dia sadar, dia mengetahui dan sebagainya, kemudian dia astagfirullah, atau misalnya dia memperbaiki diri, alhamdulillah dia saudara kita, betul tidak? Dia saudara kita berarti dia tidak kafir Pak, seperti itu. Jadi tolong prosedur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini selalu kita junjung tinggi. Gitu. Hukum asal kita adalah rahmah, rahmatan lil alamin, dakwahi, bimbing, luruskan. Kecuali kalau sudah ngeyel dan kemudian prosedur itu sudah dilakukan, ya sudah, dia berarti sudah masuk dalam vonis kafir. Demikian Pak. Kemudian tadi tentang masalah barangkali pengacara, advokat, betul tidak yang pada sekalian. Kalau membela dalam artian din dan syariat tadi sudah ternyatakan itu tidak boleh, betul? Tetapi tadi bukan itu yang ditanya, betul tidak? Jadi kemanusiaannya maksudnya adalah bahwa supaya kadang orang kafir ataupun muslim sama saja, bisa jadi dia tidak tahu tentang bagaimana sebenarnya status hukum yang sebetulnya, betul tidak? Maka kemudian dimintai keterangan, diinterview, dianalisa, diteliti untuk sekedar menjelaskan ini lo permasalahannya, betul tidak? Maka itu boleh. Pengacara itu kalau dia sekedar sampai pada profesi membantu korbannya untuk menjelaskan status masalahnya, bukan untuk membela sampai dia menang, betul tidak? Kalau dia memenangkan salah. Tapi untuk sampai dengan pembuktian bahwa dia ini bukti yang ada begini, fakta yang ada begini, dan sebagainya begini, maka ini yang harus dikemukakan. Inilah orang ini yang sebenarnya dalam kasus ini. Seperti itu boleh, betul? Tapi kalau dia sudah statusnya misalnya dalam posisi salah, tapi dia cari jalan karena dia dibayar, karena dia misalnya ini dan itu, kemudian dia bela sampai dengan dia menang, Anda boleh. Dia hanya sampai dengan menjelaskan status bahwa posisi orang ini dalam posisi ini. Sehingga dia adalah, kalau dalam bahasa Arab namanya marhalat at-tahqiq, fase penyelidikan, gitu. Itu adalah kemudian berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur dan profesional. Nah, tapi kalau sampai dengan dia membela, walaupun dia salah, tapi dia bela sana sini, karena, nah itu sudah namanya adalah membela kebatilan atau at-ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Begitu. Jadi bertolong-tolongan dalam dosa dan permusuhan itu tidak boleh. Dan hasilnya bisa jadi haram. Tapi kalau dia, orang ini loh, dia adalah tingginya 165, dia hari itu tidak ada di situ. Dia menjelaskan saja data-data, fakta-fakta yang itu objektif ada, maka itu insya Allah tidak mengapa. Demikian. Saya kira cukup. Yang jelas buku ini insya Allah ta'ala bermanfaat dan kemudian bisa untuk dibaca, disebar, dan dijadikan sebagai pengetahuan dan wawasan. Mudah-mudahan yang menulisnya Allah berikan pahala dan bagian daripada amar ma'ruf dan nahi munkar, dan mudah-mudahan bagi kita yang membaca dan menyebarnya juga mendapatkan amal saleh dari si Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.